Lupa aku. Ku ingin Queen selamanya. Dia lupa. Kamu dulu ya. Cinta adalah istri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya. Namun tak seperti cintaku pada dirimu yang harus tergenapi dalam kisah hidupku. Ku ingin selamanya mencintai dirimu sampai saatku akan menutup mata dan hidupku. Ku ingin selamanya ada di sampingmu, menyayangi dirimu sampai waktu kan memanggilku. Semoga suka teman-teman. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya kita dan share serta like video ini. Dan kalau teman-teman udah tahu kira-kira suaranya seperti siapa ya, jangan lupa komen di bawah. Oh iya, by the way, kan dua lagu terakhir kita cover lagunya Ungu. Jadi selamat datang Clickers, salam kenal. Hai, salam kenal. Dan dadah Om, terima kasih udah mau nyanyi. Thank you, sama-sama. Jangan lupa juga follow Instagram kita dan sosmed kita yang lain. Semuanya namanya sama, Afyukila, A-V-I-W-K-I-L-A. Nanti akan kita expose siapa yang teman-teman kita. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.